بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل الكتاب ولم يجعل له عوجا والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Sebelum kita lanjutkan, ada yang ingin saya ulangi pembahasan kemarin karena kurang puas juga. Jadi kita bahas ulang ini terkait masalah jika berkeinginan untuk mengiktisar ataupun meringkas antara air dengan batu, ya maka yang paling afdal adalah dengan batu, kan begitu. Dan sampailah pada pada pernyataan li'annahu yuzilu 'ainan najasati wa atharaha, ya karena air itu kita katakan air lebih utama karena air itu dapat mengangkat ainun najasa tersebut dan juga mendapat mengangkat asarnya, ya bekasnya. Nah, kemudian Syekh pun menjelaskan, maksudnya syarih di sini menjelaskan wa syartu ijza'il istinja bil hajar. Ya, dan syarat untuk terpenuhinya beristinja dengan hajar adalah alla yajiffal kharijun najis. Yakni tidak mengering, ya. Jadi tempat keluarnya najis itu tidak mengering keluarnya najis, kemudian wa alla yantaqila an mahalli khurujihi, tidak berpindah-pindah tempat, maksudnya berserakan ataupun belepotan. Wa alla yatra'a 'alaihi najasun akharu ajnabiyyun anhu. Wa alla yatra'a 'alaihi najasun akharun ajnabiyyun anhu. Nah, ini kemarin kita agak kebingungan pada kalimat ini, dan tidak bersentuhan ataupun bercampur dengan najis lain yang bukan sejenis. Ya, maka di sini kita agak kebingungan kemarinnya, gimana kasusnya, kenapa ini bisa terjadi. Nah, setelah sedikit lebih saya amati, maka sepertinya kata alaihi itu haknya kembali bukan ke orang, tapi kayaknya kembalinya ke batu. Jadi wa alla yatra 'alal hajar najasun akhar ajnabiyyun anhu. Nah, jadi bukan batu yang ada najis di batu tersebut, ya, sehingga lalu kita gunakan untuk mengangkat najis. Nah, oleh karena itu, itulah ketentuan untuk penggunaan batu. Jadi wa alla yatra'a 'alaihi najasun akharu ajnabiyyun anhu. Ya, saya pikir itulah yang dimaksudkan dari ungkapan ini. Wallahu a'lam. Nah, kita lanjutkan ke pasal berikutnya. Silakan baca. Mas Boyo ada bawa buku? Enggak, ya. Baik. Atau Mas Yudi aja, silakan baca Mas Yudi. Halaman di sini. Halaman 85. Ada babnya. Binawaki bil wudu'i il wudu'i al musammati aidan bi asbabi bil ahadasi wallazi yan tudu ay yubatil al-wudu'a khamsatu asya'a. Iya. Sebentar, cukup. Jadi kalau misalkan kita pas ngebacain fi nawaqidhi kemudian berhenti sampai di situ, enggak usah nyambungnya, enggak usah begini ya, bil wudu'i ya. Jadi al-wudu'i gitu. Jadi fi nawaqidhi terhenti di situ, kemudian nyambungnya al-wudu'i al-musammati, ya mending begitu ketimbang bil wudu'i ilmu sambati, ya itu biasanya dilakukan oleh anak TK ya. Baik, demikian. Nah, jadi apa aja, mulai aja dari al-wudu, al-musammah dan seterusnya. Nah, ini fasal yang selanjutnya ataupun fasal baru, yaitu fasal fi nawaqidil wudu'il mustammati aidan bi asbabil hadafi. Ini fasal dalam permasalahan pembatal-pembatal wudu. yang juga dinamakan sebab-sebab hadas. Ya, jadi nama lain dari pembatal-pembatal wudu adalah asbabul hadas, sebab-sebab terjadinya hadas. Jadi bisa kita bilang faslun nawaqidul wudu, faslun nawaqidul wudu'i, juga bisa kita bilang faslun asbabul hadas. Dan begitu. Ya, jadi kira-kira demikian ya. Nah, di sini syarih mengatakan al-mustammati, yang juga dinamakan bi asbabil hadas. Wal ladzi yanqudhu ay yubtilu al-wudu'a khamsatu asya'a. Dan yang bisa memutuskan, maksudnya membatalkan ya, yang bisa mengakhiri ya, dan yang mengakhiri maksudnya adalah yang membatalkan wudu, itu ada lima macam. Jadi yang membatalkan wudu itu ada lima macam. Silakan Mas lagi coba. Ahaduha aqarul jamin ahadi ahadi arsabilat al-sabilain ayyi al-quduri wal-duburi min mutawadi'in ayin wadi'in muktadan kana al-khariju kabaulin kabaulin waqa'itin aw nadiron kadamin wahad wahason nah najisan kahadihi al-amsilati autohiron karuni illa al-maninya al-khorija bihtilamin min mutawadiin makinin mak maka adahu minal ardi walayan wudu wudu wudu wudu ahu wal kunsa al muskilu innama yantakidu wudu hu bi al khariji min farjaihi jami'an. Tasdid Mas Yudi belum terlaksanakan ya. Jadi membaca tasdid itu adalah caranya ya, adalah dengan menempelkan huruf yang bertasdid ke huruf sebelumnya. Jadi tempelin aja, kalau ada huruf yang bertasdid tempelin. Mutawaddi wad ya, tempelin ke huruf wawnya. Waddi waddubur, tempelin ke huruf sebelumnya, ke waw. Waddubur ya. Jadi tempelin, begitulah cara menunaikan tasdid. Ahadis sabilain ya, tempelin ke huruf dal, huruf sinnya, karena huruf sinnya tasdid, berarti tempelin ke huruf sebelumnya, huruf dal. Nah, begitu yang lainnya. Ya, jadi tunaikan tasdidnya. Ahaduha ma kharaja min ahadis sabilain ay al-qublu wad-duburu min mutawaddi'in hayyin wadihin. Yang pertama, maksudnya pembatal yang pertama ya, dari pembatal-pembatal wudu adalah apa yang keluar dari salah satu dua jalan. Yang dimaksudkan dengan salah satu dua jalan itu adalah al-qubul wad-dubur. Ya, jadi yang dimaksud dengan dua jalan adalah al-qubul wad-dubur. Qubul yang di depan, dubur yang di belakang. Ya, saya pikir kedua kalimat ini sudah tersadur ke dalam bahasa Indonesia ya. Enggak tahu kalau qubulnya, tapi kalau duburnya sudah tersadur ya ke dalam bahasa kita. Min mutawaddi'in hayyin wadihin. Ya. Jadi yang keluar dari dua jalan yaitu al-qubul dan dubur dari orang yang berwudu. Dari orang yang berwudu yang dalam keadaan hidup dan jelas. Istilah jelas ini merujuk kepada jelasnya jenis kelamin seseorang. Ya, jadi istilah jelas yang dimaksudkan oleh syarih di sini merujuk kepada, maksudnya kalau laki-lakinya jelas itu diistilahkan dengan wadih, dan kalau laki-lakinya itu kalau perempuannya jelas itu juga diistilahkan dengan wadih. Sementara kalau yang enggak jelas itu diistilahkan dengan muskil. Nah, wallahu a'lam, apakah istilah ini digunakan oleh para fuqaha atau hanya digunakan oleh syarih? Ya, tapi yang jelas syarih menggunakan istilah tersebut. Jadi, kalau laki-laki ataupun perempuannya jelas itu dinamakan dengan wadih istilahnya, dan kalau misalkan laki-laki atau keperempuanannya itu enggak jelas, itu dinamakan dengan muskil. Maksudnya diistilahkan dengan muskil oleh syarih. Nah, apakah istilah ini digunakan oleh para fuqaha ataukah tidak? Wallahu a'lam, ini saya belum tahu. Ya, silakan telaah ya. terkait hal ini, atau hanya digunakan oleh syarih saja terkait istilah ini. Nah, jadi itulah yang membatalkan wudhu yang pertama, ya. Yaitu apa yang keluar dari salah satu dua jalan, yaitu si kubul dan dubur, dari orang yang berwudhu, yang mana dia hidup dan dia jelas, maksudnya wadih. Mu'tadan kan al-khariju kabaulin wa ghaitin au nadiran. Baik yang keluar itu, baik yang keluar itu lumrah seperti baul dan ghaid, atau yang enggak lumrah, ya, au nadiran, seperti damin wa hasan, seperti darah dan kencing batu, atau kerikil. Ya, sebenarnya enggak harus kencing ya, yang kerikil ya, mungkin berak kerikil juga ada ya barangkali. Demikian. Ya. Nah, jadi apapun yang keluar, ya. Jadi mu'tad dan kan al-kharij au nadiran. Lumrah maupun enggak lumrah. Yang lumrah seperti baul dan ghaid. Yang enggak lumrah seperti darah dan kerikil. Nah, seperti darah dan kerikil. Itulah ketentuan tentang masalah ma kharaja min ahadis sabilain. Apa saja yang keluar dari dua jalan. Nah, jadi apa saja yang keluar dari dua jalan, maka itu asbabul hadas, penyebab hadas, atau nawaqidul wudu, pembatal wudu. Kemudian najisan kahadihil amthilah au tahiran. Maksudnya najisan kan al-kharij au tahiran. Yang keluar itu najis seperti contoh-contoh yang kita sebutin, ataupun yang keluar itu enggak najis, bahkan suci, ya, benda suci, kadud, seperti cacing atau belatung, ya. Maksudnya cacingan dianya kan keluar dia, ya. Baik, demikian biasanya ya, malam-malam tuh keluar sendiri dia. Nah, jadi kadudin, jadi baik yang najis maupun yang enggak najis, intinya itu sebab terjadinya hadas, yang artinya apa? Batal wudhu kita. Pokoknya apa yang keluar dari dua jalan tersebut, mu'tadan kan au nadiran, lumrah atau enggak lumrah, najisan kan au tahiran, najis atau enggak najis, ya, maka batal wudhu kita, ya, seperti dun, ya, seperti cacing, ya, maka batal wudhunya. Illal maniyyal kharij bi ihtilamin mutawaddi'in mumakkinin maq'adahu minal ard. Kecuali, ya, tapi di sini dikecualikan oleh syarih, ya, kecuali mani. Ya, karena kita tahu mani kan juga keluar dari salah satu sabilain. Ya, jadi kecuali mani yang keluar disebabkan mimpi. Ya, disebabkan mimpi dari orang yang berwudu tadi, ya, yang tamakkun duduknya, yang tamakkun tidurnya, bukan, yang tamakkun tidurnya di tempat duduknya dari bumi. Jadi kemarin sudah kita bahas tentang belum ya? Sudah kita bahas atau belum? Oh, belum ya, tentang mutamakkin ya. Iya. Ya, itu di tabib ya, bukan di sini ya. Baik, nah demikian. Nah, jadi kecuali mani yang keluar dari orang apa, kecuali mani yang keluar yang disebabkan oleh mimpi, ya, dikarenakan mimpi dari orang yang berwudu tadi, yang tidurnya itu sambil duduk gitu ya, yang tidurnya itu sambil duduk, fala yang qudu wudu'ahu, maka kata syarih di sini wudunya enggak batal. Jadi dikecualikan jika yang keluar itu adalah mani yang disebabkan oleh mimpi dari orang yang berwudu yang dia itu tidurnya sambil duduk. Mumakkinin maq'adahu minal am. Tidurnya itu pun tidak batal, tidak membatalkan wudu. Nah, itu nanti lagi. Ya, masalah tidur nanti ada pembahasannya dijelaskan oleh syari. Ya, intinya keluarnya mani kita tadi itu enggak batal katanya. Mimpi itu tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan tidur. Iya, makanya tidurnya orang yang dalam kondisi berwudu dan dalam kondisi duduk, tidur duduk, mumakkinin maq'adahu minal ard, yang menetap pada di tempat duduknya, ya, yang menetap di tempat duduknya dari bumi kan, maksudnya dari tanah, ya, walau dari tanahnya ini nggak harus ya, nah, ini bukan mesti ya, tentang tanahnya enggak mesti. Fala yang qudu wudhu'ahu. Maka wudhunya tidak batal. Maksudnya itu tidak membatalkan wudhu ya. Keluarnya apa tadi? Iya, keluarnya mani tadi dari disebabkan mimpi dari orang yang dalam kondisi berwudhu dan dianya itu tidur dalam kondisi duduk. Nah, tidurnya itu enggak membatalkan wudhu. Nanti masalah tidur nanti. Ya, masalah tidur nanti. Apakah itu membatalkan wudhu atau tidak? Nah, kemudian wal khuntha al mushkilu innama yantaqidu wudhu'uhu bil kharij min farjaihi jami'an. Sementara kalau yang orang muskil, ya kan tadi kita bahasannya orang yang wadhih ya. Nah, adapun orang yang muskil yaitu al khuntha, nah dari sini juga kita bisa tahu memang khuntha itu adalah innama yantaqidu wudhu'uhu bil kharij min farjaihi. Jadi berarti khuntha itu memang punya dua faraj ya. Khunsa memang punya dua faraj. Karena di sini dikatakan innama yantaqidu wudhu'uhu bil kharij min farjaihi jami'an. Maka batalnya wudhu si khunsa, ya batalnya wudhu si khunsa itu hanya apabila keluar dari dua faraj tersebut secara bersamaan sekaligus. Jadi innama yantaqidu wudhu'uhu, batalnya wudhu al khunsa tersebut ya, hanya disebabkan keluar dari kedua farajnya. Ya, hanya disebabkan keluar dari kedua farajnya secara bersamaan, jami'an. Jadi kalau misalkan dari salah satu farajnya saja yang keluar, ya berarti enggak batal wudunya. Tapi kalau misalkan keluar dari kedua farajnya, maka batal wudunya. Ini untuk keadaan yang muskil. Nah, tadi kita sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan muskil. Apakah istilah ini memang digunakan oleh para fuqaha atau hanya digunakan oleh syarih, wallahu a'lam. Nah, demikian. Baik. Ya, lanjutkan yang kedua, pembatal kedua, Mas. Wa al-sani. Ya, ada tasydid. Lagi-lagi ada tasydid. Was. Iya. Al-nawm. Ada tasydid. An-nawm. Iya. Al-ghairi. Hayati. Al-mutamakin. Ada tasydid. Al-mutamakin. Iya, mutamakin. Tempelkan ke huruf sebelumnya. Wa fi ba'di musafi al-madani ziyadah. Iya. Minal ardi bimak adi. Wal ardu laisat bikairin. Wa kharaja bin Wakaraja bi al mutamakin, malau nama koidan, loiro mutamakin, au nama koiman, au ala ko bahu walau mutamakin. Lagi-lagi data sedikit, mutamakin. Iya, mutamakinan ya. Nah, yang kedua, ya, yang kedua dari pembatal wudu adalah tidur dalam kondisi tidak. Ya, jadi tidur dalam kondisi tidak mutamakkin. Ala ghairi hayatin mutamakkin. Nah, jadi berarti kasus yang di atas tadi ya tidak membatalkan. Karena yang membatalkan wudu itu adalah an-naumu ala ghairi hayatin mutamakkin. Yang dia itu tidurnya enggak duduk, begitu ya. Jadi tidur yang tidak duduk, ya, selain dari tidur duduk, maka batal. Ini yang kedua, pembatalan yang kedua. Wa fi ba'd nusakhil matni ziyadatu minal ard. Dan pada sebahagian naskah matan itu ada tambahan kalimat minal ard. Ya, minal ardi bimaq'adihi. Ini minal ardi bimaq'adihi. Ini tanah sebagai tempat duduknya. Ya, tanah sebagai tempat duduknya. Wal ard laisa biqaidin. Ya, tapi perlu kita ketahui tanah ini ataupun bumi ini enggak mesti ya. Jadi bumi itu enggak mesti ataupun tanah itu bukan hal yang mesti. Ya andaikan dia itu di sofa ya sama aja kan gitu ya. Enggak mesti tanah begitu. Jadi wal ardu laysa biqaidin. Ya, tanah enggak mesti. Ya. Ya sama aja. Ya pokoknya tanah itu enggak mesti. Ya misalkan di pesawat ya, di atas pesawat dia tidurnya sambil duduk ya. Maka masuk. Di tidur bareng ini ngarang ke dinding. Gimana? Pokoknya mutamakkin. Nah, nanti akan kita jelaskan apa itu mutamakkin. Wa kharaja bil mutamakkin ya. Dan yang dimaksudkan dengan mutamakkin ya apa bukan ya? Wa kharaja bil mutamakkin dan yang tidak termasuk mutamakkin ya, yang tidak termasuk mutamakkin adalah ma launa ma qa'idan ghairu mutamakkin. ma launa maqaidan ghairu mutamakkinin. Oh, di sini enggak diterangkan ya apa itu mutamakkin ya. Mutamakkin ada diterangkan di dalam kitab at-tadhhib ya. Nah, di dalam kitab at-tadhhib diterangkan bahwa mutamakkin itu yang tidurnya itu di atas dua aliyahnya ya. Yang dia itu tidur di atas dua aliyahnya sebagaimana yang kita jelaskan kemarin ya. Jadi mutamakkin itu adalah orang yang tidur di atas dua aliyahnya. Ya, maksudnya di atas duburnya ya, tidur di atas duburnya. Jadi berarti kalau misalkan dia nggak tidur di atas duburnya ya, misalkan dia tidurnya begini ya, berarti bukan mutamakkin ya, karena yang dimaksud dengan mutamakkin itu adalah orang yang tidur di atas dua duburnya, di atas dua aliyahnya, afwan ya, di atas dua aliyahnya, tapi maksudnya dubur ya, di atas dua aliyahnya. Dan itu nggak bisa terjadi ya. Kemudian lebih lanjut definisinya ya, dan mutamakkin tadi ya, itu nggak bisa terjadi kecuali bersandar ke sesuatu ya, kecuali dia bersandar ke sesuatu, katanya demikian ya, kecuali dia bersandar ke sesuatu. Karena kalau dia tidak bersandar ke sesuatu, niscaya dia akan begini ya. Nah, begini ya, jadi kecuali, dan itu tidak terjadi kecuali dia bersandar ke sesuatu. Nah, kemudian definisi selanjutnya ya, yang dimaksud dengan mutamakkin, maka itu tidak batal wudhunya ya, tidak batal wudhunya karena dia dapat merasakan apa yang keluar. Ya, itulah alasannya, karena dia dapat merasakan apa yang keluar, diakibatkan oleh mutamakkinnya dia. Nah, jadi gak terkategori mutamakkin adalah yang dia itu tidurnya duduk tapi gak mutamakkin. Karena mutamakkin tadi definisi itu tadi, orang yang tidur duduk di atas dua aliyahnya ya, orang yang tidur duduk di atas, orang yang tidur di atas dua aliyahnya. Jadi walaupun duduk tapi kalau dia tidak mutamakkin ya, maka nggak laku juga. Jadi sebenarnya kita nggak bisa memaknai mutamakkin hanya sekedar tidur duduk ya. Ya, jadi definisi mutamakkin adalah orang yang tidur di atas dua aliyahnya ya. Iya, bokong ya, ya bokong, di atas, di atas bokongnya gitu ya. Jadi orang yang tidur di atas duburnya ya, kira-kira dan itu tidak terjadi kecuali dengan bersandarnya dia terhadap kepada sesuatu ya, dan tidak membatalkan wudu dikarenakan dia dapat merasakan apa yang keluar. Wallahu alam, itulah yang dimaksudkan dengan mutamakkin. Jadi kalau misalkan tidurnya tidak mutamakkin, termasuklah tidur yang duduk tapi tidak mutamakkin, maka batal wudunya. Jadi tidak merasakan. Iya, ini ya, tidak mutamakkin, nah maka batal wudunya. Tapi jika dia mutamakkin, maka tidak batal wudunya. Jadi walaupun duduk, malauna maqaidan, dan walaupun dia tidur duduk, ghairu mutamakkinin tapi enggak mutamakkin, batal. Keluar dari kategori mutamakkin. Ya, karena sebagaimana dikatakan tadi, mutamakkin itu tidak terjadi kecuali dengan bersandar. Ya, demikian katanya. Auna maqaiman, atau dia tidur berdiri. Ya. Maka itu termasuk juga tidak terkategori orang yang mutamakkin, walaupun enggak gerak-gerak dari tempatnya. Ya. Jadi mutamakkin bukan hanya sekedar tidak bergerak, ya. Ya kan gitu, bukan hanya sekedar tidak bergerak, tapi itulah yang dimaksud dengan mutamakkin. Kita tidur di atas dua aliyah kita. Itulah yang, itulah makna mutamakkin. Itulah definisi mutamakkin. Ya, tidur di atas dua aliyah kita. Kalau tidur di pesawat kan manggul kan. Tidur malam kan subuh bangun gitu. Iya. Tidurnya ini aja. Ya, iya, mutamakkin jika memang dia berada di atas dua aliyah. Ya, jika dia berada di atas duburnya. Tidur di atas duburnya dan itu tidak terjadi kecuali dengan bersandar kepada sesuatu. Ya, dan kita kan bersandar sih ya, kecuali bersandar kepada sesuatu, maka adapun terkait minal ard, kalimat minal ard ini laisa minan, laisa min qaidin. Bukan hal yang mesti ya. Jadi enggak mesti tanah ataupun enggak mesti bumi ya. Jadi bisa saja sofa, bisa saja pesawat, bisa saja mobil dan sebagainya. Wallahu a'lam. Tidur tadi di pesawat ini termasuk mutamakkin juga. Iya, termasuk mutamakkin. Jadi enggak harus, jadi kalimat minal ard sebagaimana yang dikatakan oleh Syarif, wal ardu laisat biqaidin. Tanah itu enggak, bukan hal yang mesti. Nah, itu tidur itu gimana, Ustaz? Mesti dia lurus atau dia bersandar? Kan kalau kita tidur di sofa ini gini, Ustaz, enggak lurus gini. Pokoknya dia dia tidur di atas dua aliyahnya tersebut. Dua apa namanya? Dua bantalan itu ya. Ya, dia tidur, iya. Iya, berat tidur di atas dua bokong tersebut. Nah, demikian. Dua dubur ya. Pokoknya di atas dubur tersebut lah. Dia tidur di atas dubur tersebut. Wallahu a'lam. Jadi nah, kemudian di sini diperjelas oleh Syarih ya, diperjelas oleh Imam Ibnu Qasim, enggak termasuk mutamakkin yang tidurnya itu duduk sekalipun tapi tidak mutamakkin. Nah, kan enggak termasuk mutamakkin. Karena kalau yang dia nggak bersandar kepada sesuatu, cenderung akan tergini-gini ya, kan begitu. Jadi apa namanya, bisa jadi pada saat kita terlentang ataupun pada saat kita tergini, disitulah dia keluar dan kita nggak bisa ngerasa ada yang keluar begitu. Wallahu a'lam. Ya, intinya demikian ya, itu nggak termasuk, tidak dikategorikan sebagai tidur yang mutamakin, dan juga tidur orang yang berdiri itu juga tidak dikategorikan sebagai tidur mutamakin, dan juga tidur orang yang telentang. Ya. Qofahu apa namanya ini? Qofan? Hah? Iya, punggung ya, tidur orang yang tidur di atas punggungnya, maksudnya tidur telentang. Walau mutamakinan, walaupun nggak bergerak. Jadi au ala qafahu walau mutamakkinan. Jadi tidur orang yang telentang walaupun mutamakkinan, maka itu enggak dikategorikan. Tidak mutamakkin. Bukan. Enggak kategori mutamakkin. Jadi yang tidak terkategori mutamakkin, ma launa maqaidan ghairu mutamakkin. Satu, au nama qaiman au ala qafahu walau mutamakkinan. Nah, demikian. Ya, jadi keluar dari istilah mutamakkin. Ya, oleh karena itu makanya kita enggak bisa memaknai mutamakkin itu enggak bergerak, dan juga enggak bisa memaknai mutamakkin itu tidur duduk. Jadi tidur gugup, tidur duduk dan tidak bergerak, gitulah mungkin ya. Ya, mungkin lengkapnya gitu. Mutamakkin itu adalah tidur duduk dan tidak bergerak. Nah, itulah yang dimaksud dengan mutamakkin. Karena kalau kita bilang cuma tidur duduk doang, ya buktinya ada yang tidur duduk tapi ghairu mutamakkin. Ada pula yang dia itu tenang, ya orang tidur telentang itu kan tenang ya, enggak bergerak, tapi tetap enggak bisa dikategorikan sebagai mutamakkin sebagaimana dikatakan di sini. Au ala qafahu, atau orang yang tidur telentang walau mutamakkinan. Walaupun mutamakkin enggak masuk kategori al mutamakkin. Nah, demikian. Wallahu alam. Jelas? Nah, jadi tentang masalah tidur yang dia itu mutamakkin itu memang tidak membatalkan wudu. Nah, jadi maka tidak bertentangan dengan pembahasan yang di atas tadi. Ya, ini keluarnya mani dari orang apa ya, keluarnya mani disebabkan mimpi dari orang yang dalam kondisi berwudu dan dia tidur dalam keadaan duduk yang mutamakkin. Wallahu a'lam. Nah, kemudian yang keempat, silakan Mas. Wassalisu. Yang ketiga ya, benar, yang ketiga. Wassalisu. Jawalul aqli al-ghalabat al-laili bisukrin au maradin au junun au ikmain. Ya, alaihi itu tidak disertai dengan tasdid ya. Jadi bukan alaihi tapi alaihi. Jadi yang tidak ada tasdidnya jangan tempelkan ke huruf sebelumnya. Yang ada tasdidnya baru kita tempelin ya. Nah, pembatal yang ketiga dari pembatal-pembatal wudu adalah zawarul akal. Hilangnya akal. Ya. Ya. Maksud dari hilang akal adalah luputnya akal. Ya, al-ghalabatu alaihi. Luputnya akal disebabkan sukar ataupun marad. Entah itu karena mabuk ataupun karena sakit. Ya, karena sakit juga bisa menghilangkan akal ya. Ya, misalkan pingsan dia karena saking sakitnya ya, kan hilang akalnya kan begitu. Baik. Au junun ya. Jadi ditambah oleh syarih di sini ya, karena di situ matin hanya menyebutkan bisukrin au maradin, tapi ditambah lagi au jununin, atau karena gila, au ighmain, atau karena semaput atau pingsan, au ghairi dzalika, atau selainnya, pokoknya zawalul akal. Intinya ada sesuatu yang mengalahkan akalnya, ada sesuatu yang menguasai akalnya, maka batal wudhunya. Ya, ada sesuatu yang menguasai akalnya, batal wudhunya. Ya, berarti termasuklah kerasukan. Ya, karena pada saat kerasukan akal kita hilang kan gitu. Ya, intinya kan demikian. Jadi karena di sini dikatakan juga ghairi dzalik, intinya zawalul akal. Ya, al-ghalabatu alaihi, ada sesuatu yang menguasai dirinya, yang menguasai akalnya. Ya, misal karena mabuk ya, mabuk itu kan menguasai akal kita. Ya, sakit itu juga bisa menguasai akal kita, gila juga menguasai akal kita, pingsan juga menguasai akal kita kan, dan sebagainya. Wallahu a'lam. Nah, ini yang ketiga. Hah? Tidur. Ya, tidur termasuk. Ya kan gitu. Tapi tidur yang seperti catatan di atas ya. Ya, jadi an-naumu 'ala ghairi hayatil mutamakkin. Jadi tidur yang kecuali ya, tidur yang kecuali mutamakkin ya, tidur yang kecuali mutamakkin. Nah, demikian. Jadi kalau tidur yang kecuali mutamakkin itu batal ya, udah masuk duluan mungkin ya. Iya, yang kecuali mutamakkin, atau artinya yang enggak mutamakkin, iyalah ya, yang enggak mutamakkin sama ya. Baik, tidur orang yang enggak mutamakin batal. Tapi kalau tidur yang mutamakin maka enggak batal. Baik, lanjutkan. Bisa diartikan qadha di tempat juga. Ya, itu aslinya secara bahasa, tapi secara istilah adalah seperti yang didefinisikan oleh apa namanya Mustafa Dibbo yang kemarin kita pelajari, yaitu apa? Alladzina ma'ala al-yataihi ya, min al-ard. Alladzina ma'ala al-yataihi alladzina ma wa wada'a apa namanya gimana alladzina ma wa gimana bahasa beliau lupa saya. Ada yang bawa buku at-tadhibnya. Alladzina ma wa waqafa atau wa wada'a lupa saya. Wa wada'a ya. Alladzina ma wada'a al-yatahu 'ala al-ard. Yaitu orang yang tidur dan meletakkan dua alyahnya di atas bumi. Ya kalau enggak salah begitu definisinya, lupa saya. Ya, cobalah dilihat nanti ya. Kira-kira demikian. Mutamakin. Ya, itulah yang mutamakin. Ya. Itu pun mesti ada catatannya. Bihaitsu laulam apa namanya? Bihaitsu lam apa namanya? Laulam gimana bahasa beliau? Pokoknya di mana ada yang bawa atas nih, enggak ada ya? Ini ada bawa enggak ya? Oh, ada ini. Apa kemarin dia bahasakan? Nah ini, huwallazi yanamu wa qad wada'a, ya benar, wa qad wada'a al-yataihi 'alal ardi bihaitsu la yaqa'u law lam yakun mustanidan ila syai'in. Nah, jadi orang yang tidur dan sungguh dia meletakkan dua alyahnya di atas bumi, yang mana itu enggak akan terjadi kecuali dia bersandar kepada sesuatu. Itulah mutamakin. Iya, itulah baru yang namanya mutamakin. Itu enggak akan terjadi kecuali dia bersandar kepada sesuatu. Nah, itu udah dia. Iya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu yang didefinisikan oleh Mustafa Dibbo. Kalau ada definisi yang berbeda, ya mungkin kita bisa lakukan studi banding ya. Tapi yang jelas itulah definisi yang kita dapatkan terkait apa itu tidur mutamakin. Kecuali aliannya kuat. Aliannya bisa nopang gitu ya. Enggak akan gini-gini dia. Baik, demikian. Ya intinya memang tidur aslinya ya, aslinya tidur itu membatalkan wudu. Wallahu alam. Ghairu hayatil mutamakin, kecuali yang mutamakin. Nah, lanjutkan yang keempat. والرابع ورابعه عين والرابع ورابعه عين ورابعه iya lam surajuli mashhad tak ajna lihat iya ghayra al mahrami walam Maitatan min ghairi ha'ilin. Enggak, bukan ke bawah Mas, bukan yang ke atas. Ini ya. Ke bawah. Walau yang ya wal muradu ha. Birajuli wal mar'at. Wal mar'ati. Wal mar'ati. Wal mar'ati. Wal mar'ati. Jakan au unsa. Ya. Yeah. Balago ada ada tasdid. Haddash. Rahwati. Urfan. Wal muraru bil mahrami. Man harami. Man haruma. Ya. Yeah. Haruma bika huha Allah. Enggak ada tasdid, enggak ada tasdid. Alat tabid. Hamzah itu tabid. Alat tabid. Iya. I ajli nasabin. Auradain. Rada'in. Auradain. Au musaharatin. Iya. Nah, yang keempat, pembatal yang keempat dari pembatal-pembatal wudu adalah lamsur rajulil mar'ata al-ajnabiyyah. Sentuhan seseorang ya, ataupun sentuhan laki-laki terhadap wanita. ya, sentuhan laki-laki terhadap wanita yang ajnabiyah, ghairul mahram, selain yang mahram, ya. Jadi al-mar'atul ajnabiyah ghairul mahram, walau maitatan, walaupun dia mait. Ya, maksudnya mati. Mati, ya, walaupun dia mati. Nah, jadi ini juga membatalkan wudu, ya, pembatal wudu yang keempat, yaitu sentuhan seorang laki-laki kepada perempuan yang ajnabiyah, yang bukan mahram, walaupun itu seorang mayat. Ya, gitu ya, maksudnya ya, kira-kira demikian maknanya. Walau mayitatan, walaupun itu seorang, walau mayitatun, walaupun itu seorang mayat. Wal muradu birrajuli wal mar'ah, dan yang dimaksudkan dengan laki-laki dan perempuan adalah dzakarun au unsa. Ya, maksudnya ar-rajul wal mar'ah maknanya adalah dzakar ataupun unsa. Ya. Balagha haddasy syahwati 'urfan. Ya, jadi enggak sampai berhenti di situ, balagha haddasy syahwati 'urfan. Yang menurut urufnya dia itu sudah nyampe ambang syahwat, batas syahwat, ya. Dan demikian. Jadi itulah yang dimaksud dengan ar-rajuli wal mar'ah. Berarti kalau misalkan bukan ar-rajuli wal mar'ah, ya enggak batal, ya. Karena ar-rajuli wal mar'ah definisinya adalah dzakarun au unsa balagha, yang keduanya haddasy syahwati 'urfan. Sudah sampai ke batas syahwatnya secara 'uruf. Wal muradu bil mahram, dan yang dimaksudkan dengan mahram, ya, karena tadi ada ungkapan kita ghairul mahram, ya, ghairul mahram, yaitu adalah man haruma nikahuha 'ala ta'bid. Ya, jadi yang maksud dengan mahram adalah yang haram nikahnya selama-lamanya. Ya, jadi yang haram nikahnya selama-lamanya. Ya, memang enggak ada nikah yang, kalau ada yang enggak apa namanya, haram kemudian yang haram kemudian nanti jadi halal gitu. Ya, karena di sini kalimatnya man haruma nikahuha 'ala ta'bid. Nikah siri. Enggak, maksudnya yang haram kita menikahinya selamanya. Ya, kita haram menikahinya selamanya. Nah, memangnya ada nanti tiba-tiba jadi halal gitu kita menikahinya? Enggak, ini dikatakan yang dimaksud dengan mahram adalah man haruma nikahuha 'ala ta'bid, yaitu yang haram untuk kita nikahi selamanya, itu maksudnya, ya. Jadi orang yang haram, jadi yang dimaksud dengan mahram, ya, adalah orang yang haram untuk kita nikahi selamanya. Memangnya ada yang tiba-tiba nanti jadi halal untuk kita nikahi? Istri kita meninggal. Baik, bagus, insyaallah. Ya, jadi ada yang tadinya haram tiba-tiba jadi halal, ya. Demikian. Nah, makanya di sini ada kalimat yang dimaksud dengan mahram di sini adalah man haruma nikahu 'ala ta'bid. Makanya dikasih embel-embel oleh Imam Ibnu Qasim 'ala ta'bid. Karena ada yang haram tapi bisa jadi halal. Gitu loh. Nah, kalau ini haramnya selamanya. Itulah yang namanya mahram. Jadi yang namanya mahram adalah yang haram selamanya untuk dinikahi. Ya, man haruma nikahuha 'ala ta'bid. Li ajli nasabin, ya, bisa jadi keharamannya itu dikarenakan nasab. Au radain, keharamannya dikarenakan susuan. Au musaharatin, atau keharamannya dikarenakan hubungan keluarga. Ya, terjadi hubungan keluarga, hubungan family. Ya, maka haram selamanya. Ya, demikian. Tapi intinya berarti dari kalimat ini mafhum yang bisa kita petik ada haram yang enggak selamanya gitu, ya. Ya, pokoknya yang dimaksud dengan mahram di sini adalah yang haram untuk dinikahi selamanya. Entah itu karena nasab, entah itu karena susuan, entah itu karena jalinan hubungan kekeluargaan. Wallahu a'lam. Jelas? Ada pertanyaan? Batas. Yes. Iya, jadi sudah sampai batas syahwatnya gitu. Ambang syahwatnya udah nyampe gitu. Balagha haddasy syahwati 'urfan. Secara kebiasaan. Kebiasaan. Uruf. Gimana? Nah, makanya tadi kan dijelaskan oleh Syari, makanya Syari sengaja memberikan definisi apa yang dimaksud dengan rajul dan mar'ah. Yang dimaksud dengan rajul dan mar'ah adalah dzakarun au unsa balagha haddasy syahwati 'urfan. Berarti kalau misalkan dzakarunnya itu belum balagha haddasy syahwa, ya enggak batal. Kalau misalkan unsanya itu belum balagha haddasy syahwa, berarti enggak batal. Ya, makanya definisi dari ar-rajul, karena kan kita bisa jadi bingung kan apa yang dimaksud dengan ar-rajul dan apa yang dimaksud dengan mar'ah. Jadi anak bayi ya. Itu enggak dibilang mar'ah gitu loh. Nah, demikian. Jadi kita gendongan anak bayi, bersentuhan dengan anak bayi walaupun perempuan, ya enggak batal. Karena yang dimaksud dengan rajul dan mar'ah definisinya adalah dzakarun au untha balagha haddasy syahwati 'urfan. Itulah yang dimaksud dengan rajul dan mar'ah. Dan yang dimaksud dengan mahram adalah man haruma nikahuha 'ala ta'bid. Ya. Supaya enggak salah paham dan enggak salah kaprah kan. Jadi yang dimaksud dengan mahram adalah itu dia, ha? Nah ya, definisi-definisi tersebut kan. Makanya di sini Syekh mendefinisikan secara apa namanya? Secara simpel dan global dengan mengatakan dzakarun au unsa balagha haddasy syahwati 'urfan. Iya, faktanya dalam kehidupan ada wanita enggak haid-haid tapi syahwat sudah. Ya itu makanya balagha haddasy syahwati 'urfan. Ya menurut kebiasaan yang memang sudah sampai batas syahwatnya dia itu. Wallahu alam. Ya ambang syahwatnya udah ada gitu. Nah, طيب. Kita lanjutkan. Ya. Qauluhu min ghairi ta'limin. Yukaridu falau kana kunnaka ta'ilun. Falana kadu a i ha i na ijin. Baik. Nah, kemudian Al-Matin maksudnya Imam Abu Suja itu ada menambahkan ungkapan min ghairi ha'ilin. Kecuali ada apa pembatas gitu ya, kecuali ada apa namanya ya, pokoknya ada pembatas lah, kecuali ada ha'il ya. Nah, kecuali ada ha'il maka ya khruju ma law kana hunaka ha'il, berarti karena adanya ungkapan syari ungkapan al-matin min ghairi ha'ilin ya, yang tanpa ha'il ya kan gitu, jadi sentuhan min ghairi ha'il, sentuhan yang tanpa ha'il, maka tidak termasuk, tidak terkategori sentuhan yang di sana terdapat ha'il. Iya, ya begini ya. Iya, terdapat ha'il, terdapat satir kan gitu ya, terdapat pembatas. Falana qadha hina idzin. Maka ketika itu enggak batal wudunya. Ya, falana qadha hina idzin. Jadi sentuhan yang seperti itu tidak membatalkan wudu apabila sentuhan tersebut diiringi dengan ha'il. Wallahu a'lam. Itulah maksud dari ungkapan min ghairi ha'ilin. Jadi ketika Syekh, ketika Imam Abu Suja mengatakan sentuhan yang tanpa ha'il, berarti artinya sentuhan yang dengan ha'il, yang disertai ha'il, la naqadha hina idzin, tidak membatalkan ketika itu. Ya demikian. Jelas? Ya, kita bayar zakat Ustaz, dan biasanya kan penerima zakat itu kan bersalaman sama perempuan. Bisa bersalaman tangan gitu kan. Ya, jadi kalau ya bersentuhan dengan mereka secara kulit ke kulit gitu ya, artinya kulit ke kulit, maka batal wudu kita. Tapi kalau tersentuhnya itu ya, sekali lagi ya, di sini lamsul ya, jadi sentuhan, jadi bukan berarti artinya di sini ada kebolehan menyentuh wanita ajnabiyah, bukan ya. Ini kita berbicara tentang pembatal wudu, bukan berarti artinya menyentuh wanita ajnabiyah itu diperkenankan gitu ya, bukan gitu. Itu pembahasannya lain lagi babnya ya. Nah, tapi intinya jika antum bersentuhan dengan wanita, ya, jika antum bersentuhan dengan wanita, namun saat bersentuhan itu antara baju dengan bajunya dia, maka enggak batal wudunya. Tapi kalau sentuhan tersebut antara kulit dengan kulitnya dia, maka batal wudunya. Mungkin tersentuhnya. Sampai menyentuh sekalipun. Walau kita tahu menyentuh itu haram, tapi babnya bukan membatalkan wudu. Sama kayak misalkan ya, apa namanya tuh, kita ngantongi jambu curian, kan haram kan gitu. Terus apakah kita batal wudunya gara-gara ngantongi jambu curian? Ya enggak batal wudunya. Jadi yang kita, jadi bedakan antara bab keharaman menyentuh perempuan dengan bab pembatal wudu ya. Jadi ketika kita ngebahas tentang masalah pembatal wudu, seakan-akan, jangan dianggap seakan-akan kita diperkenankan menyentuh wanita, itu pembahasannya lain lagi ya. Jadi boleh atau enggak menyentuh wanita itu babnya berbeda begitu. Wallahu a'lam. Ya, disengaja juga tetap batal. Sengaja sama enggak tersengaja. Iya. Baik. Kalau menurut penjelasan Imam Bajuri, maka disengaja maupun tak disengaja batal. Nih ya. Ya, disengaja maupun tak disengaja batal. Kalau tanpa ha'il. Tanpa ha'il. Iya. Karena di sini dikatakan min ghairi ha'il, hanya itu yang diterangkan. Iya. Iya, yang tidak terdapat ha'il. Tapi kalau misalkan terdapat ha'il, itulah yang tidak membatalkan. Ya, yang lainnya enggak diterangkan kalau misalkan sengaja, amdan ataupun enggak sengaja kan gitu ya. Ya, artinya ya maupun sengaja ataupun tidak disengaja. Jadi amdan kana atau ghairu amdin. Baik. Wallahu a'lam. Ya, yang kelima. Masun farji adamu libati kafi. Kafi. Min nafsi au ghairi jakar au unsa. Sohiron au kabiron. Ayyan au maitan. Lafju adamu sakitun fi ba'di nusagi mait nusagi matni. Ya, baik. Wal khamis wa huwa akhirun nawaqid. Yang kelima dan ini yang terakhir ya, dari pembatal-pembatal wudu, yaitu adalah massu farjil adamiyyi bi batinil kaf. Menyentuh ataupun memegang memegang faraj adami. Ya, berarti maksudnya kalimat adami ini untuk mentamyiz yang bukan adami. Ya, adami ini menggunakan ya'un nisbah. Ya, menggunakan ya'un nisbah yang artinya kemaluannya manusia gitu ya. Bukan kemaluannya binatang kan gitu ya. Jadi kalau kemaluannya binatang berarti tidak membatalkan wudu. Ya karena di sini disifati dengan al-adami gitu ya. Ya demikian. Jadi kalau nyentuh kemaluan binatang ya enggak membatalkan wudu. Jadi massu farjil adami. Menyentuh kemaluan manusia itu yang membatalkan wudu. Bi batinil kaf. Nah, tapi memegangnya itu dengan dengan perut kaf. Ya. Apa kaf? Bukan kaf. Ini bukan kaf. Ya, maksud saya bahasa Indonesia kaf apa? Enggak ada. Ya, kalau gitu kita pakai kaf saja. Karena enggak ada bahasa Indonesianya kata Pak Yusuf ya kan. Jadi ya berarti kita pakai kaf. Jadi kita menggunakan yang pegangan itu menggunakan batinil kaf. Ya, ini yang dimaksud dengan batinil kaf. Ya, di sini sebenarnya dijelaskan oleh Syarih ya, apa yang dimaksud dengan batinil kaf. Oh, enggak dijelasin ya. Oh, dijelasin, ada dijelasin nanti. Baik. Min nafsihi au ghairihi. Baik itu kemaluannya dia sendiri ataupun kemaluan orang lain yang dia pegang, yang dia mas, kan gitu ya. Jadi memegang ataupun menyentuh farjul adami bi batinil kaf itu membatalkan wudu. Dzakaran aw untha, baik yang dia pegang laki-laki ataupun perempuan. Intinya memegang kemaluan. Nah, di sini Ibnu Qasim menggunakan kalimat dzakaran aw untha. Enggak lagi seperti di atas, rajul wal mar'ah. Berarti artinya apa? Iya, masuk. Karena dia kalimatnya dzakaran aw untha. Ya, enggak lagi kayak di atas ya. Makanya di sini ada lagi ya. Saghiran aw kabiran sama ya. Ya rupanya ada diterangkan ya. Saya kira enggak diterangkan. Saghiran aw kabiran. Ya besar maupun kecil. Ya, tapi sebenarnya walaupun enggak ada kalimat saghiran aw kabiran, gara-gara kalimat dzakaran aw unthanya sudah mencakup ya. Karena dia bilang dzakaran aw untha, enggak lagi pakai kalimat di atas, rajul wal mar'ah. Hayyan aw maitan, hidup ataupun enggak hidup manusianya. Walafdul adami saqitun fi ba'dhi nusakhil matan, tapi kalimat adaminya maksudnya sifatnya ini yang dinisbahkan kepada Adam ini itu di sebahagian naskah enggak tercantum. Apa? Di sebahagian naskah enggak tercantum. Ya, jadi saqitun fi ba'dhi nusakhil matan, di sebahagian naskah matannya enggak ada kalimat al adamiya, yang artinya berarti kalau enggak ada ya kemaluan binatang masuk kan gitu ya. Kalau enggak ada, tapi di sini di sebahagian matan ada. Ya, oleh karena itu berarti kita bisa membatasinya hanya farjul adami. Ya, kemaluan bani Adam begitu. Baik. Sakit ini enggak bisa dibilang jatuh, hilang. Emangnya jatuh? Hilang. Ya, luput. Luput dari sebahagian naskah. Ya, sakitun fi ba'dhi nusakhil matan. Ya, luput dari sebahagian matan. Ya cuma tadi saya kebetulan aja pakai konteks yang berbeda ya. Tapi ya memang itu maknanya ya, sakit artinya luput. Ya. Putus. Iya, putus. Jadi putus deh. Jadi putus cuma sampai di situ gitu loh. Cuma sampai di wamas sufarji. bibatil kafi. Jadi putus sampai di wamas sufarji saja. Apa wamas sufarjin? Enggak ada kalimat-kalimat al-adaminya gitu. Ya, putus. Nah, makanya tadi saya pakai ungkapan tidak tercantum gitu ya. Baik. Kalimat amdan atau ghair amdan. Sengaja tidak sengaja. Di sini tidak dikatakan ya, namun di apa namanya, di penjelasan-penjelasannya lain itu dikatakan, disebutkan ya. Jadi baik itu sengaja maupun tidak disengaja. Ya, diperjelas gitu oleh apa namanya, pensyarah-pensyarah yang lain, dan juga penjelasan itu bisa kita dapatkan dari hasyiahnya Imam Bajuri terhadap Fathul Qaribil Mujib. Wallahu a'lam. Kemudian wa kadza qawluhu wa massu halqihi duburhi ay al-adami yanqudu 'ala al-qawli al-jadid. Wa kadza qawluhu. Nah, ini ihtimal ya, maksud saya ini ambigu bagi saya, tapi saya lebih kuat bahwa yang dimaksud dengan wa kadza qawluhu ini adalah maksudnya wa kadza saqitun fi ba'di nusakhil matan. Jadi ungkapan Imam Abu Suja wa massu halqahi, ya wa massu halqahi, ya afwan kok halqahi, wa massu halqati duburihi, ya ini juga tidak tercantum di sebahagian matan. Saya pikir itulah yang dimaksud dengan ungkapan wa kadza qawluhu. Tapi bisa jadi juga maksudnya wa kadza qawluhu di sini adalah wa kadza qawluhu al-khamis, gitu maksudnya. Ya. Jadi juga pembatal wudu yang terakhir itu adalah wa massu halqati duburihi. Tapi saya pikir kalau memang ini merupakan pengikut dari al-khamis, yaitu pengikut dari massu farjil adami, kenapa harus ada ungkapan wa kadza qawluhu? Ya cukup langsung aja wa massu halqati duburihi, kemudian terangkan. Kan gitu ya. Jadi saya lebih kuat bahwa makna dari wa kadza qawluhu adalah maksudnya ungkapan wa massu halqati duburihi ini juga tidak tercantum di dalam sebahagian naskah. Jadi wa kadza ini muta'alliq untuk saqitun fi ba'dil fi ba'd nusakhil matan, bukan muta'alliq untuk wa huwa akhirun nawaqid. Walau memang bisa saja ambigu ini. Wa kadza qawluhu maksudnya muta'alliq untuk wa huwa akhirun nawaqid. Bisa jadi juga maksud dari wa kadza qawluhu muta'alliq untuk saqitun fi ba'd nusakhil matan. Nah, kalau saya lebih milih yang kedua, yaitu muta'alliq bagi saqit, bagi kalimat saqit. Jelas penjelasan saya ini terkait ini. Ya, tentunya ini bagi yang kita paham bahasa yang ngerti ya tentang muta'alliq. Jadi intinya kalimat wa kadza kalau saya lebih berpandangan ini muta'alliq untuk kalimat saqit. Jadi artinya ungkapan Imam Abu Suja wa massu halqati duburihi di sebahagian naskah enggak tercantum. Nah, kemudian apa itu makna dari wa massu halqati duburihi? Ya, yaitu menyentuh ataupun memegang halaqah dubur. Halaqah dubur. Iya, nanti akan diterangkan juga oleh penulis apa yang dimaksud dengan halaqah ya. Jadi memegang halaqah dubur. Ai al-adami. Ya, tentunya di sini dubur yang dimaksud adalah dubur manusia. Jadi kalau dubur kucing enggak apa-apa ya. Baik, dubur manusia al-adami ya, karena di sini ada kalimat al-adami ya. Yang wudu. Maka ini membatalkan wudu. Alal qaulil jadidi. Jadi menurut pandangan yang baru, maksudnya pandangan Imam Syafi'i yang baru. Jadi pandangan Imam Syafi'i yang baru menyentuh dubur itu, memegang dubur itu membatalkan wudu. Ya, perkataan jadid itu kalau nggak salah saya di Mesir ya, perkataan qadim itu, perkataan lama ataupun pendapat lama itu di waktu beliau di Baghdad, sementara perkataan baru sewaktu beliau di Mesir. Ya, demikian. Nah, ini menunjukkan bahwasan juga berarti kita bisa mengambil pemahaman qaulul qadimnya Imam Syafi'i berarti enggak batal menyentuh, ya qaulul qadimnya Imam Syafi'i berarti tidak batal menyentuh halqah dubur. Ya, tapi qaulul jadidnya menyatakan bahwa menyentuh halqah dubur itu batal. Ya, menurut Imam Syafi'i. Wallahu a'lam bishawab. Wa 'alal qadim. Oh ya, dibilang namanya. Wa 'alal qadim la yanqudu masl halqah. Ya, jadi menurut pendapat yang lama, ya menurut pendapat lama Imam Syafi'i, la yang qudu masul halqah. Tidak membatalkan memegang halqah dubur itu tidak membatalkan wudu. Ya, la yang qudul wudu'a. Wal muradu biha, dan yang dimaksudkan dengan halqah ya halqatul apa halqatul dubur multaqal manfaz ya, multaqal manfaz ini dua-duanya isim makan ya, multaqa itu tempat di tempat sekitar ya, tempat sekitaran, al manfaz tempat keluar ya, jadi dua-duanya isim makan, isim makan diidhofahkan kepada isim makan, jadi daerah sekitaran tempat keluar gitulah ya, daerah sekitaran tempat keluar itu yang dimaksud dengan halqatud dubur. Jadi halqatud dubur itu adalah daerah apa namanya tempat daerah sekitaran gimana daerah sekitaran tempat keluar ya, gitu ya. Jadi daerah sekitaran tempat keluar itulah makna dari halqatud dubur. Wa bi batinil kaf, dan makna ataupun maksud dari batinil kaf perut kaf ya, karena tadi kita bahasa Indonesia kaf enggak punya ya, jadi perut kaf itu maksudnya adalah ar-raha, telapak tangan ya, jadi bahasa Arab ada ar-raha ada kaf ya, kalau yang ini namanya raha, kalau ini namanya kaf ya, ini namanya raha, nah kalau ini namanya kaf, nah kalau kita ini namanya telapak tangan, kalau ini namanya apa? Enggak punya. Enggak punya dari kita saya. Demikian baik ya. Jadi kalau punya ya silakan sampaikan ke kita apa bahasa Indonesia dari kaf. Tangan. Hah? Tangan. Tangan ini. Hah? Oh gitu ya? Oh tangan berarti ya? Ya ini tangan. Jadi ini lengan atas. Oh iya benar itu ya, benar. Iya, perlu belajar bahasa Indonesia lagi ya. Jadi di samping belajar bahasa Indonesia. Baik. Ya saya juga tadi berusaha nyari ya, berusaha nemuin di kamus kaf itu apa ya? Enggak ada, semuanya nerjemahin telapak tangan ya. Maksudnya bahasa saya mau tahu bahasa Indonesia dari kaf gitu ya. Nah, semuanya nerjemahin telapak tangan. Padahal yang kaf itu yang ini, sementara kalau telapak tangan itu roha ya. Jadi demikian. Jadi yang dimaksud dengan batinil kaf ya, perut kaf maksudnya adalah roha, telapak tangan. Ma'a butunil asabi ya, telapak tangan juga beserta butunil asabi ya, ini namanya butunil asabi ya, perut-perut jari jemari ya, perut-perut jari jemari itu ya, itu itulah yang dimaksud dengan batinil kaf. Demikian. Wa kharaja bi batinil kaf zahiruha wa hurufuha wa ru'usul asabi wa ma bainaha fala naqda bidzalika ay ba'da at-tahamulil yasir, dan tidak masuk kategori dari apa namanya dari roha ataupun telapak tangan ya, tidak termasuk kategori telapak tangan adalah zahirnya, bahagian luarnya ya, bahagian luar kaf, nah maka ini tidak termasuk roha, juga ujungnya ya, ujungnya itu juga tidak termasuk roha ya, bukan ya, huruf yang tepi ya, tepinya ini juga tidak termasuk roha ya, jadi ini juga tidak termasuk roha. Wahuru wahurufuha ya, tepinya, sisi-sisinya ya, pojok-pojoknya itu juga bukan termasuk roha. Waruusul asabi' dan ruusul asabi' ini juga bukan termasuk roha, karena sebenarnya ini juga bahagian dari huruf ya, sisi ya. Ya, cuma kan ada sisi depan, sisi samping kan gitu ya. Baik, demikian. Itulah huruf ya, arti huruf. Secara bahasa huruf itu artinya apa? Ujung ataupun pojok ataupun sisi, itulah huruf. Ya, tapi dalam ilmu nahwu huruf itu adalah kalimatun dalat ala ma'nan fin. Ya, nyinggung-nyinggung bahasa. Baik, demikian. Tapi ya, huruf itu artinya ya, itu aslinya ya maknanya. Nah, wawrusul asabi wa ma bainahuma ya, dan juga di antara sela-sela jari jemari. Nah, ini bukan termasuk apa namanya tuh? Bukan termasuk roha. Ya, bukan termasuk batinul kaf ya. Bukan termasuk batinul kaf. Jadi kalau misalkan ini kita bersentuhan dengan kemaluan, maka enggak batal wudunya. Ya. Ya demikian. Karena yang batal wudunya itu adalah batinul kaf. Demikian. Jadi kalau misalkan gini ya, jepit gini ya, maka enggak batal wudunya ya. Kalau ini ya enggak kesentuh. Ya. Karena begini ya. Mau bainah gitu ya. Maksudnya itu persingan ini dia. Persingan enggak tahu kan. Ya, masih terlalu dibayangkan. Mau bainah. Masih terlalu dibayangkan. Pala anak ba bidzalika. Pala anak ba bidzalika. Ai ba'da at-tahamuril yasir. Maka sebab-sebab hal tersebut itu enggak membatalkan ya. Dikarenakan hal-hal tadi itu yang kita sebutkan tadi itu, maka itu tidak membatalkan wudu ya, walau tersentuh ya, begitu ya. Taib. Setelah terjadi sentuhan yang ringan atau apapun lah. Nah demikian. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, mungkin pada pertemuan kali ini kita cukup dulu sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.